Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Kita baca ayat yang ke-51 52 dari surat Al-Baqarah. Qala Allah Ta'ala wa idh wa'adna Musa 40 lailah thumma takhadtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. Suruh masuk aja kali. Pada bercanda. Wa idh wa'adna Musa. Kita tahu idh berarti ada takdir. Udhkuru. Jadi wadhkuru idh wa'adna Musa 40 lailah. Dan ingatlah kalian tatkala kami menjanjikan kepada Musa alaihissalam 40 malam. Summa takhadtumul 'ijla min ba'dihi. Kemudian kalian ittakhadtum, bermakna sayyartum. Ittakhadha bimana sayyara, berarti membutuhkan dua maf'ul. Maf'ul yang pertama adalah ijla. Ittakhadtumul ijla. Maf'ul kedua mahdhuf. Takdirnya ilahan. Sehingga maknanya summa takhadtumul ijla ilahan. Kemudian kalian menjadikan ijil, menjadikan anak sapi sebagai ilah, sebagai sesembahan kalian yang kalian sembah. Mim ba'dihi, setelah ia berangkatnya Musa alaihissalam menuju tempat yang Allah janjikan. Ini mananya? Itu yang ma'ruf ya. Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, ijil di sini adalah timsal min zahabin sana'ahu samiri. Ijil itu adalah patung dari emas yang dibuat oleh seorang yang bernama As-Samiri. Sehingga mana ayat, dan ingatlah oleh kalian tatkala kami menjanjikan kepada Musa alaihissalam 40 hari 40 malam. Thumma takhadtumul ijla min ba'dihi, kemudian kalian malah menjadikan berhala sebagai sesembahan kalian, berhala yang dibuat As-Samiri. Mimba'adi, setelah berangkat di Musa alaihi salam ke tempat Allah janjikan. Wa antum zalimun. Ini jumlah haliyah. Jumlah haliyah yang dalam keadaan kalian berbuat zalim dengan perbuatan yang tersebut. Ya, perbuatan kalian menyembah ijil yang dibuat oleh Samiri ini adalah perbuatan zalim kalian. Thumma afauna ankum min ba'di dzalik. Thumma kemudian afauna ankum, kami maafkan kalian. Ini kata beliau Rasulullah rahimahullah, tajawazna nukubatikum, kami maafkan dan kami tidak menyiksa kalian, tidak menghukum kalian. Mimba didalik, setelah itu ya dikatakan setelah itu karena kemudian mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan membunuh diri mereka sebagaimana nanti di ayat berikutnya. La'allakum tashkurun, lam li ta'lil, berarti agar kalian tersyukurun, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, bersyukur kepada Allah yang sudah kita sering baca, yang kita dapatkan. Ada tiga ukurnya. Syukur kepada Allah dengan kalbu, syukur kepada Allah dengan lisan, syukur kepada Allah dengan anggota badan. Bukankah Muhammad bin rahimahullah ta'ala, kalau syukur dengan kalbu, dengan hati, yakni iman al-qalb, mengimani dengan hati bahwasanya nikmat itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, Allah yang memberikan anugerah kepada kita. Nikmat dengan lisan, yakni at-tahadduts biha, menceritakan nikmat Allah yang Allah berikan kepada dirinya, i'tirafan la iftikharan, menceritakan dalam rangka iya mengakui itu datang dari Allah, pemberian Allah, bukan untuk berbangga-bangga, bukan iftikhar. Yang ketiga, syukur dengan anggota badan, yaitu dengan taat kepada al-mun'im, taat kepada zat yang telah memberikan nikmat. Ya, beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menggunakan nikmat tersebut untuk beribadah, taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini mana la'allakum tashkuru. Adapun pada dua ayat ini, kata Sumithimin rahimahullah, yang pertama adalah hikmatullahi tabaraka ta'ala fi takdiri, adanya hikmah Allah di dalam takdirnya. Di antaranya di sini dalam ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kepada Musa alaihissalam 40 malam untuk menurunkan Taurat kepadanya. Menjanjikan 40 malam untuk menurunkan Taurat kepada Musa alaihissalam. Ma'a ana subhanahu wa ta'ala qadirun ala yunazzilaha bilaitin maratan wahidah. Padahal Allah maha kuasa untuk menurunkannya dalam satu malam sekaligus. Tapi dengan hikmah yang Allah subhanahu wa ta'ala penuh hikmah dalam perbuatannya, dalam takdirnya, Allah menakdirkan ya untuk menurunkan Taurat 40 malam. Yang kedua, tabligh rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan jahlu Bani Israel. Ayat ini menunjukkan bodohnya Bani Israel, al-jahdu tam. Dari mana dikatakan menunjukkan kebodohannya Bani Israel? Yaitu kata beliau, wa dzalik anna hadzal khulliya alladhi ja'aluhu ilahan humul ladzina sana'uhu bi anfusihim. Perhiasan khulli yang mereka jadikan sebagai ilah sembahan mereka, itu mereka sendiri yang membuat. Mereka yang membuatnya, mereka yang membentuknya, kemudian mereka yang menyembahnya. Ini menunjukkan ya jahalnya Bani Israel. Yang ketiga, anna ittikhadahum ala ijla kana 'an dhulmin, bahwasanya perbuatan mereka menjadikan ijil yang dibuat tadi sebagai sembahan selain Allah, itu adalah termasuk kezaliman, dan bahkan adalah adalah mudzulmi, ini kesyirikan, mensekutukan Allah dalam ibadah. Wa minna, di antaranya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, itu menunjukkan sa'atu atau si'atu hidmillah azza wajal, luasnya iya hilmullah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak segera menyiksa hambanya ketika berbuat maksiat. Ketika mereka menyembah ijil, iya tidak langsung Allah subhanahu wa ta'ala mengikum mereka, dan bahkan Allah berikan taufik kepada mereka untuk bertaubat. Iya, mereka bertaubat, mereka membunuh diri mereka, maka Allah pun iya menerima taubat mereka. Kemudian Kemudian yang terakhir kata beliau rahimahullahu ta'ala, annal afwa mujibun li syukur, sebagaimana juga huduth an-ni'am mujibun li syukur, min babi awda. Adanya pemaafan dari Allah, Allah memaafkan dosa-dosa kita, Allah memaafkan perbuatan maksiat kita, itu adalah satu perkara yang mengharuskan ada yang syukur. Iya, tsumma afawna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Kemudian kami maafkan kalian setelah itu agar kalian bersyukur. Menunjukkan ketika Allah memberikan maaf, mengampuni, ini mengharuskan ada yang syukur. Demikian juga hudus an-ni'am, datangnya nikmat-nikmat Allah kepada kita juga mujibun syukur, juga harus yang mendatangkan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syukur ya baik dengan adanya nikmat yang dapat atau dengan didapatnya pemaafan dari Allah subhanahu wa ta'ala dari dosa-dosa kita. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.